بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan حتى قال بعض أهل العلم إن العلم هو خشية الله ولا تحصل إلا للعلماء. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sesungguhnya ilmu adalah takut kepada Allah Ta'ala, dan itu tidaklah terwujud kecuali pada para ulama al-alimi, al-alimu alladhi ya'rifullaha حق المعرفة ويدين بأسمائه وصفاته ويتعبد الله بها ويؤمن بالجنة كأنما يراها رأي العين ويؤمن بالنار حتى كأنما يراها ra'yal aini. Orang yang berilmu adalah orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya dan beragama dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengimani surga seakan-akan ia melihatnya dengan mata, dan mengimani neraka sampai-sampai seakan-akan ia melihat neraka dengan mata. Wahakadha قال حنظلة رضي الله عنه لقيه أبو بكر قال هلكت نافق حنظلة. Dan demikianlah yang dikatakan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berjumpa dengan Hamdalah. Lalu Hamdalah berkata, aku telah binasa. Hamdalah telah terjatuh kepada kemunafikan. Qala kaifa? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bagaimana bisa demikian? Qala inna nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayuhaddithuna 'anil jannati wan nari faka'annama naraha ra'yal 'aini فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَافَسْنَا النِّسَاءَ وَالضَّيْعَاتِ يعني اشتغلوا بالزوجات والزراعة وكذا. Hamzalah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami tatkala berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami tentang surga dan neraka. Maka seakan-akan kami melihat surga dengan mata. Lalu apabila kami telah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertemu dengan istri-istri kami dan harta benda kami, yaitu mereka tersibukkan dengan istri-istri mereka, pertanian mereka dan seterusnya. Wa yara hadza nifaqan li'annahu yakunu 'inda rasulillahi 'ala halin wa idza kharaja kana 'ala halin ukhra. Hamdalah radhiyallahu anhu memandang bahwa ini merupakan kemunafikan, karena ia berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam suatu keadaan, dan apabila ia keluar, ia berada dalam keadaan yang lain. Yansa tilkal hal allati kana 'alayha wa huwa 'inda Rasulillah 'alaihi salatu wassalam. Ia lupa dengan keadaan tersebut yang ia berada padanya tatkala ia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, inni ajidu mithla dhalika, kulluna yajidu mithla hadha, nadhhabu ila rasulillahi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mendapati semisal itu pula. Kita semua mendapati yang semisal itu. Mari kita pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ila Rasulillah alaihi salatu wassalamu, fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nafaqa hanzalatu. Lalu Abu Bakar dan Hamdalah radhiyallahu anhuma pergi menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hamdalah berkata, Hamdalah telah terjatuh ke dalam kemunafikan. Limada? Faqala inna nakunu indaka ya Rasulullah fatuhadithuna anil jannati wal nari faka'annama narahuma ra'yal aini fa'idha kharajna afasna nisa'a wal dai'ati wal awlada ila akhirihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, mengapa demikian? Yaitu mengapa Hamdalah mengatakan bahwa dirinya telah munafik? Maka Hamdalah berkata, sesungguhnya kami tatkala berada di sisimu wahai Rasulullah, lalu engkau menyampaikan kepada kami tentang surga dan neraka, seakan-akan kami melihat keduanya dengan mata. Namun, apabila kami telah keluar berjumpa dengan para istri kami dan harta benda serta anak-anak dan seterusnya, yaitu beliau berada dalam keadaan yang lain. Qala walladhi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fil dhikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'atan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, apabila sungguh seandainya kalian terus-menerus dalam keadaan kalian tatkala berada di sisiku dan dalam berzikir kepada Allah, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di atas tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan yang kalian lalui. Akan tetapi wahai Hamdalah, ada saatnya demikian dan ada saatnya demikian. Lakin man hunal ana alladhi yasilu ila hadal mustawa. Akan tetapi siapa di sini sekarang yang bisa sampai pada tingkatan ini? Ala kulli halin, Allahu amara bitadabburi hadzal qur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Wallahi ma taraqqal nufusu ila hadhil mustawayatil azimati. Demi Allah, tidaklah jiwa-jiwa naik menuju tingkatan-tingkatan yang agung ini. Wala nalhaqus sahabata, dan kita tidak bisa menyusul para sahabat. Walakinil Qur'anu huwal mis'adu, akan tetapi Al-Qur'an adalah alat untuk naik. Wallahi ma ta'lun nufusu illa bihadal qur'ani wa hadhihi sunnati bililtizami sadiqi wal imani sadiqi wal wa'iz wasi'i. ترتقي العقول والنفوس فتهون عليها الدنيا وتهون عليهم أنفسهم. Demi Allah, tidaklah akan tinggi jiwa-jiwa melainkan dengan Al-Quran ini dan Sunnah ini, dengan berpegang teguh yang jujur dan keimanan yang jujur serta pemahaman yang luas, akal-akal dan jiwa-jiwa akan naik sehingga akan remeh baginya dunia dan akan rendah bagi mereka diri-diri mereka sendiri. Lihada ashabur rasuli alaihi salatu wassalamu lamma amanu bil jannati wa indama yajlisuna ma'ar rasuli alaihi salatu wassalamu ka'annama yarawunaha. Karena inilah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam tatkala mereka mengimani surga dan tatkala mereka duduk bersama Rasul alaihi salatu wassalam seakan-akan mereka melihat surga dengan mata mereka. Famin kuwati imanihim qaddamu anfusahum jihadan fi sabilillahi liannahum rakhasat alaihim anfusuhum. Maka karena kuatnya keimanan mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, mereka mempersembahkan jiwa-jiwa mereka dalam rangka berjihad di jalan Allah, karena mereka telah menjadi murah bagi mereka jiwa-jiwa mereka. Nahnul ana mulghamisuna fid dunya, sementara kita sekarang ini tenggelam di dalam dunia. Wadabba ilainal wahanu, dan al-wahanu menjangkiti kita. Wahuwa hubbul hayati wa karahiyatul mauti, yaitu mencintai kehidupan dan membenci kematian. Hatta saral mu'minuna bihadihil hayati wa bitarbiyatil munharifati minal madarisil munharifati saru gusaan kagusais saili illa man sallamallahu. Sampai-sampai orang-orang yang beriman dengan kehidupan ini dan dengan tarbiyah yang menyimpang dari madrasah-madrasah yang menyimpang, mereka menjadi kotoran seperti kotoran yang dibawa oleh aliran air, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Wallahi law fahimu hadal Qur'ana wa tarabbau alaihi tarbiyatan sahihatan wa danu bihi aqaida wa minhajin lataghayyarat haluhum hadhihi. Demi Allah, seandainya mereka kaum mukminin memahami Al-Quran ini dan terdidik di atasnya dengan tarbiyah yang benar serta mengamalkan Al-Quran baik dalam hal akidah maupun manhaj, niscaya akan berubah keadaan mereka ini. Walihada lamma tahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaihim assalatu wassalamu إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Karena inilah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, beliau berkata, apabila kalian berjual beli dengan sistem ainah dan kalian memegang ekor-ekor sapi serta kalian meridai pertanian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Ta'ala akan kuasakan kepada kalian kehinaan yang Allah Ta'ala tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ila hadal Qur'an wa ila sunnati fahmihima wa tadbiqihima wal imani bihima wa ma'rifati makanatihima inda Allahi tabaraka wa ta'ala wa inda rasulihi wal mu'minina. Yaitu kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, memahaminya, menerapkannya, mengimani Al-Quran dan sunnah, mengetahui kedudukan Al-Quran dan sunnah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. إذا رجعوا بهذه الروح أعاد الله لهم منزلتهم في هذه الحياة ومكانتهم في هذه الحياة. Apabila mereka kaum mukminin kembali dengan ruh ini, maka Allah Ta'ala akan kembalikan kepada mereka kedudukan mereka di dalam kehidupan ini. Makanah semakna dengan manzilah, bermakna kedudukan. Wa idza lam ya'rifu makanata hadzal qur'ani وذهبوا يأخذون العقائد من هنا ومن هنا واستوردون المناهج من هنا وهناك فليبشروا بدواب الذل والهوان وتسلط الكفار عليهم. Dan apabila mereka kaum mukminin tidak mengetahui kedudukan Al-Quran ini dan justru pergi mengambil akidah dari sini dan dari sini dan mendatangkan manhaj-manhaj dari sini dan dari itu. Maka berilah kabar gembira kepada mereka akan terus menerusnya kehinaan dan kerendahan dan dikuasakannya orang-orang kafir kepada mereka. Fayahtajuna ila shababin yata'allamuna al-Qur'ana wa yatarabbawna 'alayhi tarbiyatan sahihatan wa ya'rifuna manzilatahu wa yarfa'una rayatal Qur'ani was sunnati fil ummati yutabbiquna nususahuma. Maka mereka kaum mukminin membutuhkan para pemuda yang mempelajari Al-Qur'an, yang terdidik di atas Al-Qur'an dengan tarbiyah yang benar, yang mengetahui kedudukan Al-Qur'an, yang meninggikan bendera Al-Qur'an dan sunnah di dalam umat, yang menerapkan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.